بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kenapa disebut surah Al-Fatihah? Karena mengandung hidayah. Kenapa disebut Al-Fatihah? Karena sebagai pembuka. Al-Fatihah artinya pembuka, karena surah ini membuka Al-Quran Al-Karim, sehingga disebut Al-Fatihah. Ada nama lain, apa itu? Al-Masani. Kenapa disebut Al-Masani? Karena seringnya diulang-ulangi, dibaca pada setiap rakaat di dalam sholat. Nah, sampai ini kemarin. Sampai di mana kemarin? Ayat yang keempat. Siapa ini? Ada yang tahu? Selesai ayat kedua. Sekarang ayat ketiga. Baik. Ayat yang kedua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini sudah ya? Baik. Apa yang dimaksud Alhamdulillah? Apa artinya Alhamdulillah? Al-Tanau Al-Allah. Ada tambahannya Al-Tanau Al-Allah. Al-Insham Alhamdulillah. Sifatu. Ada tambahan. Alhamdulillah. Ma'al mahabbah wa ta'zim. Disertai dengan rasa kegembiraan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin. Rabb mengandung sifat rububiyah yang bermakna menciptakan, beri rezeki, mengatur, mendidik, dan tarbiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang tarbiyah sifatnya umum, dan ada pula tarbiyah sifatnya khusus. Dan pada ayat ini asy-Syukurullah alhamdulillahi rabbil alamin, di dalamnya mengandung tiga jenis tauhid. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Tauhidul rububiyah dari Rabbil alamin. Rabb mengandung sifat rububiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan al-uluhiyah dari Rabbul jalalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi. Maka lafzul jalalah mengandung makna uluhiyah yang menunjukkan tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. dan mengandung tauhidul asma wa sifat. Allah, ismullah jalla wa ala yang khusus, di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan alhamdulillah sifat dari sifat Allah tabaraka wa ta'ala, dan setiap dari nama mengandung sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, satu ayat ini saja sudah mengandung tiga jenis tauhid. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Kemudian kita pindah ke ayat yang berikutnya. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Dan ini pengulangan, sebab telah disebutkan pada awal dari ayat atau awal dari surah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada ayat yang ketiga ini, sebagai yang menyebutnya ayat yang kedua dari Al-Fatihah, menyebutkan kembali dua nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dirrahmati al-ammah, yang memiliki sifat rahmat yang umum mencakup seluruh makhluk. Alladhi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi, yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu mencakup seluruh makhluk. Ya, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dari Ar-Rahman yang menunjukkan keumuman rahmat Allah mencakup yang mukmin, yang kafir, manusia, jin, hewan-hewan, dan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada mereka. Namun rahmat ini yang sifatnya umum adalah rahmat yang terputus, tidak ada hubungannya dengan kehidupan akhirat. Sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan akhirat dikhususkan untuk kaum mukminin. Fakana bil mu'minin rahima. Ar-Rahim bil mu'minin. Ar-Rahim terhadap kaum mu'minin. Wahuma asma'u min asma'illahi ta'ala. Dan keduanya adalah nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua-duanya mengandung sifat rahmat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, yang keempat, maliki yaumiddin. Maliki wa huwa subhanahu wahdahu maliku yaumil qiyamah. Maliku yaumil qiyamah, dialah satu-satunya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang malik, yang memiliki, yang menguasai, yang merajai. Ini semua dari makna al-mulk. Malik, yang memiliki, yaumiddin, hari ad-din. Ad-din, yaumuddin, termasuk di antara nama hari kiamat. Oleh karena itu disebutkan dalam tafsirnya, maliku yaumil qiyamah, yang menguasai hari kiamat. Yang menguasai hari kiamat. Kenapa disebut yaumul qiyamah dengan yaumuddin? الدين. الدين معناه الجزاء. الدين معناه الجزاء. وكان يسبب وهو يوم الجزاء على الأعمال. Yaitu hari dibalasnya amalan-amalan manusia. Yaumuddin maknanya yaumul jaza. Karena hari kiamat adalah merupakan hari pembalasan. Di antara ucapan orang Arab, kama tadini tudan. Kama tadini tudan. Sebagaimana engkau menyikapi seseorang, engkau pun akan dibalas dengan apa yang engkau berbuat. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung dari perbuatan yang dia lakukan. Jadi maliki yaumiddin, yang menguasai hari kiamat. Dan yang menguasai hari kiamat berarti menguasai seluruh jagat raya. Bukan berarti ketika disebut bahwa Allah menguasai hari kiamat, hanya hari kiamat saja yang Allah kuasai. Bukan itu yang dimaksud. Namun Allah subhanahu wa ta'ala hendak menjelaskan bahwa Allah azza wa jalla penguasa hari kiamat, maka terlebih lagi yang bukan hari kiamat. Sebab hari kiamat adalah hari yang paling besar. Sehingga hari dunia tentu Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai seluruhnya. Ya. Kalau di hari kiamat saja Allah menguasainya, maka terlebih lagi pada masa-masa yang lain. Sebelum yaumul qiyamah. Sebelum yaumul qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala menguasai. Namun pada hari kiamat nanti semakin nampak kekuasaan Allah. Sebab tidak ada lagi di antara makhluk yang disebut raja. Berbeda dengan kekuasaan di dunia, masih ada di antara manusia yang menyebut dirinya sebagai raja, menyebut dirinya sebagai penguasa, menyebut dirinya sebagai raja di raja. Namun di akhirat tidak ada lagi. Nah, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan pada yaumul qiyamah, ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Di mana itu orang-orang sombong? Sedang ada. Jadi masyaallah rahmatullah, pada ayat ini menunjukkan keagungan, kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala mutlak. Tidak ada satupun yang menyamai, yang menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kekuasaan tersebut, yang memberi manfaat dan menolak kemudaratan. Ini makna pada ayat yang ke-4. Wa fi qira'atul muslim li hadhihi al-ayati, dan pada bacaan seorang muslim terhadap ayat ini, fi kulli rak'atin min salawati, pada setiap rakaat dari salat-salatnya, tadzkirun lahu bil yaumil akhir. Ini peringatan, mengingatkan setiap hamba tentang hari akhir. Jadi ini penting, masyaallah. Pada saat kita membaca tafsir ini, kita mengetahui kandungannya. Sehingga artinya ketika kita membaca surahnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Maka Maliki Yawmiddin ini menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah yang merajai seluruhnya. Dan ini juga mengingatkan seorang hamba bahwa hari kiamat itu pasti akan tiba. Hari kiamat itu pasti akan tiba. Sehingga seorang muslim hendaknya mempersiapkan dirinya. jangan dia mempersiapkan untuk kehidupan dunia yang fana, namun hendaknya dia mempersiapkan untuk kehidupan yang lebih panjang, yaitu kehidupan setelah kematian yang disebut yaumul qiyamah. Jadi ini akan mengingatkan seorang hamba tentang hari akhir. Wa hasbun lahu 'ala al-isti'dad lil 'amal shalih. Dan anjuran bagi seseorang untuk mempersiapkan diri dengan amal saleh. Ada apa itu ya? Ribut kenapa itu? Nah, mempersiapkan diri untuk kematian dengan apa? Al-amalu shalih wal kaffu 'anil ma'asi was-sayyi'ah, dan menahan diri dari berbagai perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi beliau mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhihi al-ladzat al-maut." Perbanyaklah untuk mengingat pelumat segala kenikmatan dan kelezatan, yaitu kematian. Perbanyak ingat itu. Aisyah. Kalau kita banyak-banyak mengingat kematian, maka dunia ini akan menjadi hina di hadapan. Sebab yang dipikirkan adalah kehidupan setelah kematian. Mengingat kematian akan mengingatkan kita tentang hari yang besar setelah kematian, yaitu hari akhir. Sehingga ketika seorang memahami apa yang dia baca, maliki yaumiddin, di mana dia membesarkan Allah, memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah yang menguasai seluruh jagat raya. Kita hamba yang baik, hamba yang tidak punya apa-apa. Seluruh yang kita miliki pemberian Allah, bahkan diri kita milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang perlu dibanggakan? Tidak ada. Nah, yang terpenting bagi kita ayuhal uswah mempersiapkan apa yang akan kita persiapkan dari bekal kita pada saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'dad bil 'amal shalih wal kaffu 'an jami'il muharramat. Mempersiapkan diri dengan amal saleh dan menahan diri dari perbuatan kemaksiatan dan kejahatan-kejahatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata al-mufassir, inna nakhussuka wahdaka bil ibadati. Makna dari ayat ini adalah, sesungguhnya kami mengkhususkan engkau, semata-mata engkau ya Allah, dalam peribadatan. Iyyaka na'budu wa nasta'inu bika wahdaka fi jami'i umurina, dan kami memohon pertolongan kepadamu Allah, semata-mata kepadamu dalam seluruh urusan-urusan kami. Jadi ini makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asal bentuk kalimat ini, biasanya kalau dalam susunan bahasa Arab itu kata kerja, kemudian fa'il, kemudian maf'ulun bihi, ya kan? Kata kerja, fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ulun bihi. Itu urutannya. Atau fa'il, ya, dalam hal ini mubtada, kemudian fi'il, kemudian maf'ulun bihi. Ini susunannya. Artinya apa? Maf'ulun bihi ini selalu di belakang penempatannya. Paham ya? Penempatan maf'ulun bihi itu selalu di belakang. Zaid memukul Muhammad. Zaid memukul Muhammad. Muhammad ini disebut maf'ulun bihi. Selalu diletakkan di belakang. Nah, demikian pula pada kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu asalnya, susunannya, ya, susunan asalnya na'buduka wa nasta'inuka. Na'buduka wa nasta'inuka. Jadi ka yang terdapat pada kalimat ini statusnya sebagai maf'ulun bihi. Namun pada ayat ini ka-nya justru diletakkan di depan. Yang tadinya dhamir muttasil, dhamir bersambung, berubah menjadi dhamir munfasil karena dia diletakkan di depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengapa diletakkan di depan? Apa faedahnya? Kata para ulama, ada faedah lugawiyah, ada secara bahasa mengatakan taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu at-takhsis wal khatar. Taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu at-takhsis wal khatar. Menyebutkan di depan sesuatu yang asalnya di belakang tapi dikedepankan penyebutannya, maka itu memberi faedah pengkhususan dan pembatasan. Oleh karena itu ketika diterjemahkan, ya, kita mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Ya, yang kalau misalnya disebut na'buduka, itu terjemahannya kami menyembah kepadamu. Tapi tidak menyebutkan pembatasan. Artinya menyembah kepadamu boleh jadi menyembah kepada selain engkau. Tapi kalau disebutkan maf'ulun bihi diletakkan di depan iyyaka na'budu, maka ini memberi makna pengkhususan dan pembatasan ibadah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya ketika diterjemahkan ada pengkhususan, pembatasan. Fal amru kulluhu biyadihi aw biyadika, maka perkara ini seluruhnya di tangan-Mu ya Allah. La yamliku minhu ahadun mithqala dzarrah, tidak ada satu pun yang memiliki perkara ini sedikit pun. Yang menguasai, yang memiliki seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-amru kulluhu biyadihi wasyarru laysa ilayhi, segala urusan padamu ya Allah, engkau lah yang menentukan. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan sampai kepada apa yang menjadi kehendaknya. Jika Allah menghendaki sesuatu maka itu pasti terjadi. Idza arada syai'an fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa fi hadhihi al-ayati dalilun, dan di dalam ayat ini terdapat dalil ala anna al-'abda la yajuzu lahu an yasrifa shay'an min anwa'il ibadah. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa seorang hamba tidak diperbolehkan baginya memalingkan satu pun dari jenis-jenis ibadah. Tidak boleh. Khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa wal isti'anah wal dzabh wat tawaf illa lillahi wahdah. Seperti berdoa, memohon pertolongan, menyembelih, tawaf. Tidak diperbolehkan diserahkan melainkan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini perkara ibadah. Ya. Ini merupakan perkara ibadah. Seluruh jenis ibadah. Ibadah apa saja? Ibadah qalbiyah, ibadah qauliyah, ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Baik yang hubungannya dengan hati, ucapan, jasmani, harta. Seluruh jenis ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipalingkan dari Allah. Tabaraka wa taala. Wa fiha shifaa'ul qulub min da'i ta'alluq bi ghairillah. Dan di dalamnya merupakan obat yang menyembuhkan hati-hati manusia dari penyakit ketergantungan sama orang pada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa min amradir riya'. Dan juga sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit riya wal hujub wal kibir. Penyakit riya itu takjub, kagum terhadap diri sendiri dan kesombongan. Karena ini merupakan hal-hal yang dapat memalingkan seorang dari mentauhidkan dan mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah tabaraka wa taala. Jadi kita sampai pada ayat yang kelima. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmatullahi wabarakatuh.